Dan waduh ini jondol si mau mulai ya. Mantan lah nang di tempat tegap ribik ini. Tukang parasa sih sih ya nak. Lakin dongol Jun, supaya di babak pengantin lanang. Ngobeng kongkon mana nyebut pengantin lanang duduk di posi ya. Awal pengantin lanang. Awal pengantin lanang. Iya. Batur-baturnya ketik di kawah mana. Iya, oke. Tagian kok nongol. Pengantin wadon wis ndodok. Bagian pengantin lanangnya durung anak, tapi sintren langsung kongkon jalan. Ayo gagal. Ayo sintren. Para undangan jalur istri kula aturi mlebet teng ruang hidangan. Kiki. pengantin wadon. Pengantin wadon wis mau lho ya. Kuwi pengantin lanang nembe teka. Aduh, iku pengantin lanang iku dibawa pe dalan-dalan e. Pe dalan. Minggir-minggir aduh. Aduh ya, kuwi kutuk pomo malang. Buru-buru bae pengantin. Tuli pengantin lanang yang merengut bae ya. Salaman pengantin wadon papat tuh. Ayo ayo. Hei, sekian kanggo ngormati pengantin lanang nembe ndodok. Lague sintren anu mandalang bidalang sintren. Iya. Lague ganti. Apa lagu? Obor-obor blarak. Oh. Nah. Ayo, Bar. Ayo. Ayo, Bar. Ayo, Bar. Ngol, ibu jelengen sawangan anak isun dari pengantin. Gagah ya. Tambah ganteng majikan ya. Iya, gua cempah pada karo mama. Iya, kehidupannya lah gue ganti majikan sejen. Obor-obor blarak obore wong ngamanya. Obor-obor blarak lanang gula duri monggo melepet nang ruang hidangan. Mangga sekedare biar mati. Aja ginggang karo papa. Supaya dia diterima itu modal diterima itu. Ya, Pak Mas. lagi akeh wong nang ribut. Bawa tamu-tamu. Bagian supaya katon. Jadi kita nyuluh supaya barang karo wong ya. Supaya katon kesalahane Kang Atu. Oh, konon. Supaya diwerui ning masyarakat kabeh wong lanang sing dikon tanggung jawab nang perbuatane. Ayo, ayo. Para rencang-rencang pengantin, mangga diaturi sami ngaturakan selamat dumateng pengantin kekali mangga-mangga giliran setunggal-tunggal. Apa kari-kari yang lain? Makasih penuh jenakan ditampi-tampi. Makasih. Niki pengantin souvenir. Souvenir. Aduh kasuhun. Nggih, semoga kula panjang jodoh, panjang umur, agung rezeki. Aduh, matur kasuhun. Matur kasuhun, Pak. Niki pengantin souvenir saking kula. Nggih, ketampi suwun. Mugia ketampi kelawan kabingahan. Muga-muga sing panjang jodoh sing gelis ake anake. Nggih. Dadang. Ayo kake. Dadang. Apa tuh? Dadang. Ujra kotak-kotak souvenir. Wah. Ih, pada geger apa sih aku cak? Geger apa ibu cak mengkenen? Anak bayi bocah, Pak. Bayi. Bayi. Bayi. Bayi, Pak. Ini. Bayi. Bayi. Bayi. Loh. Bayi. Kini bocah siapa, Mak? Bocah siapa, kini? Yang bumi. Souvenir sing dadang. Nangis bae, Ma. Tiba bae ning gori. Kang ora disangka-sangka. Nih, Nun, Ma. Maling-malingane souvenir iki bocah kuwi priben ya? Ma, Nun, priben cung to? Souvenir isi bayi, Ma. Ih, kuwi priben wong souvenir isi bocah. Awite priben kene uli bayi ki. Kodingin. Waduh. Ana surate. Lah iya ana surate. Sayang. Wacan ajak to. Surate wacan isi wacan. Sro. Kang Ato. Triman souvenir sing kula. Lumayan oli anggo dolanane penganten anyar. Landa dia pangeling ati bengen rikala masih pada sayangi karo dadang. Sayang. Bagjanira bayi. Sira lahir ning alam dunya ora duwe bapak kang setia lan tanggung jawab karo perbuatan. Kang Ato, apa beli kelingan ning janji-janji pengen lan Kang Ato waktu loroan karo dadang kih buai priman ning sampean. Matur kesuwun saking kula dadang Darmia. Mi, Ma, Nun, anaknya sayang. Eh, anaknya saya toh. Anaknya saya, Ma. Kune priben, Ma. Ngapa dua anakku, Ma? Ya ampun priben, sih aku toyong nembe kawin karo. Anaknya saya siapa ku ne, Ma? Eling-eling, yen diling-eling, kelingan sira kutus maca surat kumlengek to dadi anak saya. Mama, Nun. Mimi. Iya, Priyanto. Anake Narto bayi iki. Sira anak-anak karo sapa eling beli gato siraku. Ora samar mau sing enak nang supenir iki. Dadang. Dadang. Dadang. Dadang ku sapa, Mak? Anake Doblang. Nggih. Ya karep nggih Pak, sok nggih gedhe. Aduh, kene nangis bae, Lima. Priyen, Mak? Lahir sampe tekan ning dadi manusa sira bayi. Isun Mama Iranok. Turun pengobeng atau pembantu hajat te mama iki tulung wong sing mau kondangan karo bapane katelu anak Bapak Doblang Dadang karo kakange andegen susulun kongkon tekan ing kene maning Mak. Panitia susulan wong kondangan wong wadon kang bocah telu iki ya ajawe mangkat andegen yen wis mangkat kongkon balik maning. Sarnah dendame Dadang karo Kang Ato. Bongane Kang Ato wong lanang ditanggung jawab. Puas lagi dadi penganten. Anak asil perbuatane tak nekaken, moal beli kewirangan. Dang. Oh, mungkin rame ning kana, Dang. Manamini bungane. Mama, priben to? Cekake mengkenen, Mak. Wis teka durungan lho. Iku teka. Kon padha mene, Mak, kon padha mene. Ayo, ngawani mono, ngawani mono, panani natoku. Kini napa dak diundang mene? Bapak Doblang. Yo, Nun, to. Kang Sarkat iku kon mriki. Sarkat kat mene kat. Aja marek-marek, Pak. Nampi raos. Iya, Dang. Dang, mene dang. Dadang, langka manusia sing bisa nimang ndundung bocah iki sejene mboke sejene Dadang mula candaken dikit anake Dadang karo Kang Ato iki candaken dimundang mene-mene dang. Kang Ato. Iya, Dang. Dadang masrahkan bocah. Dadang wis cukup nandang siksane. Menderita batin, menderita lahir karena perbuatane Kang Ato. Wong lanang sing beli gelem tanggung jawab. Ora kaya kono ndang kok dingin. Engko dingin. Mama, Nun, Mimi. Nanto. Narto mung kawin dinakin. Ulang mung dadi penganten dinakin. Kula gelem dadi penganten dinaiki. Asal kula kawin karo mbokeng bocah iki. Sebab iki bocah bener-bener anak kula, Pak. Tok. Kula aja mengkonon sirato, aja memirang wong tua. Sebab sira iki lagi dadi pengantin karo anake Mandarmin. Mong wis tetes tetaning janji. Mama, Nun, pengantin wadon iki pilihane mama. Kula dhewek durung pernah kenal, durung pernah weruh. Bocah wadon uga durung pernah kenalan weruh, kenapa kula kudu dadi penganten karo bocah kin. Pokoke kula mong dadi penganten karo bocah kin, Mak. Itu aja mengkonon toke mandarmin ya piben toh. Yang kepaksa lakonana ning mama aja dilakonin gula duduoli gula. Aja mengkonon. Narto, aja mengkonon toh. Cungto, aja ngisin nang wong tua. Mimi sing dadi wong tua, rikaya konon ngerasa wirang. Sepenjalukane Mimi karo Mama Ira, Narto kudu nuruti kudu naati. Rungu beli to mau Mimi Ira kuto. Mimi. Iya to. Kula mong dadi sawijining bapak sing dosa karo anak. Sebab ora gelem tanggung jawab karo perbuatane. Mula kula gelem dadi penganten dinakin asal karo Dadang. Tapi yang sejene karo Dadang, kula bagian burung, kula arepan lunga singgene beli peduli Mama Wirang isin kenang undangan. Itu aja mengkonon toh. Dadi maksa toh. Aduh mak, riyen mak. Mbu kita sekeder kena di Mandarmini. Angin jelong. Pipi Mandarmin. Dadi kin priyen anak kita ki. Iya mbu toh gitu kini marek priben tuh Mandarmin itu. Orang terima kaken. Ma. Orang terima kita sih bakal makanan. Mana mene wong tua sing gawe kawitan. Ma. Nuno. Kini ke priben ma. Bisa langsung muncuk pa orang terima. Aja gawe ngisin-ngisin nang, Ma. Gawe wirang. Aja gawe wirang. Wong sejagat buru kape pengantinan gugur. Iya. Krungu beli ku to omongane. Mang sarapan kawine karo bokeng bocah. No, krungu beli to. Senajan Mimi gen pada bae wirang, no. Mama. Nun. Lamun kula duwe bijaksana apa Mama nuruti? Pokoke sing kita sing nuruti bae to asal sira bijaksana demi keselamatane wong tua to. Kuayang beli terimai Mandarmin, kuayang beli terimai pengantin wadon. Tamtu langsung nunjuk Mama tekaning dihukum kenang perkara polisi. Kita harus laporan babis. Sekin mengkenen. Beli bento. Urubas rasane. Supaya Mama duwe gawe sida. Rame-rame penganten beli gagal beli burung. Priyen lamun kula dadi penganten karo Dadang. Penganten wadon sing kawin karo kula dinakiin kawin karo kakange Dadang. Kang Sarkat dadi Mama kudu gelem tombok gelem rugi. Penganten digawe rong pasang. Segala biaya Mama sing nanggung. Pokoke soal biaya sito. Wong tua nanggung asal selamat bae to. Boleh gelem beli anake kakange Dadang elu. Dang, iku Kang Sarkade kok mene dang. Kang Ato. Iya. Aja gawe mblenaki ning atine wong. Kang Ato si ongkongko bae. Dadang si berapa apa ya, Pak? Ongkongko bae to. Sampun mokoten, Pak. Demi keberesan, kula mung dadi wong tua kang duwe dosa karo anak. Mung dadi wong tua sing beli tanggung jawab ning anak. Yen Kang Ato bener-bener satria, berani berbuat kudu berani bertanggung jawab. Nah, kita maksudnya dadi pengantin karo Dadang Soten, kepengin duweni rasa tanggung jawab karo anak. Aja dadi bapak kang berdosa. Pokoke wong tua sing anane kene termasuk kita dhewek. Berarti wong kang duweni dosa. Gelimang karo dosa. Kita dang dosa karo anak. Sebab lamun kita beli tanggung jawab karo bocah. Mama kinclung dosa karo anak. Kita termasuk kena dosa mani. Sebab Mama ngawin atem gula karo wong sing beli tak kenal, beli tak sayangi. Pikir saya kepikir. Bapak doblang dosa karo anak. Oh, dosa epi kan? Dosa e Bapak doblang beli bisa jaga anak. Dirasa saya kerasa. Ini termasuk dosa. Lamun Bapak doblang bisa jaga anak, beli mungkin tangtu dadang tekaning bisa duweni kandungan di luar kawin. Mang Darmin atau Bapak Darmin, iya, gom pada bae dosa sampean. Kenapa sampean setuju dikawinakan karo anaknya Pak Kinclung, sedang anak sampean beli kenal karo anaknya Pak Kinclung? Salah. Kabeh padam duweni rasa dosa kabeh. Mula sekin ditutup segala persoalan, sebab segalanya bisa dilaksanakan dinakin karena biaya emak makin celung. Ya wis tuh sanggup kita tuh. Kang ora disangka. Penggemar sekalian, berakhirlah sampai di sini cerita kami Ayah Berdosa. Dimainkan dengan para pelaku Sunarto sebagai pemuda yang tidak bertanggung jawab, Nidadang Darmiah seorang wanita yang tidak terjaga oleh ayahnya, Doblang sebagai ayah yang tidak bisa menjaga anaknya, Kinclung berdosa karena memaksakan anaknya sebagai Bapak Narto, dilengkapi dengan segenap pemain tarling nada budaya, diantaranya Dimas Masriah, Tati Sugiyarti, Donge, Doblang, dan segenap rekan nada budaya sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.